kembali. Bunga asmara tumbuh bersemi. Tali hati kita erat menyatu. Ingin mengulang kembali kisah lalu. Rembulan jadi saksi bisu. Kita kembali merajut kasih. Takkan terpisah oleh laut biru. Itulah janji yang terucap di malam itu. Satukan hati, satukan jiwa. Bersua kembali senang rasanya. Mencintai kita kembali merajut kasih. Takkan terpisah oleh laut biru. Itulah janji.